بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وتعرف فضل قريش ثم بعد ذلك العربي Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan ketahuilah keutamaan Quraisy, kemudian setelahnya bangsa Arab. Al-Arabu umuman, bangsa Arab secara umum. لِأَنَّ اللَّهَ اصْطَفَى هَذَا الرَّسُولَ مِنْهُمْ Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih rasul ini dari kalangan mereka, yaitu bangsa Arab. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الله سبحانه وتعالى berfirman, ya artinya Dialah, yaitu Allah, yang telah mengutus di kalangan ummiyin seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan al-hikmah. Al-hikmah yaitu as-sunnah. Meskipun sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Wa qala Allahu ta'ala wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika fasawfa tus'alun dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan sungguh Al-Quran merupakan kemuliaan bagimu dan bagi kaummu dan kelak kalian akan ditanya. Al-Qur'anu hadzal wahyu dzikrun laka dzikra thayyibatun wa 'azimatun fakhrun laka wa liqaumika. Al-Qur'an wahyu ini merupakan kemuliaan bagimu, merupakan peringatan yang baik dan agung, kebanggaan bagimu dan kaummu. Fal arabu lahum manzilatun idzal tazamu bihadzal kitabi wa bihadzal islami. Maka bangsa Arab memiliki kedudukan apabila mereka berpegang teguh dengan kitab ini dan dengan Islam ini. Wa khiyarun nasi khiyaruhum fil jahiliyati idza faqihu. dan manusia yang terbaik adalah manusia yang terbaik tatkala jahiliyah, apabila mereka memahami agama ini. Sa'alun Nabiya sallallahu alaihi wasallama man akramun nasi. Para sahabah radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, siapa manusia yang paling mulia? Qala atqahum. Maka Rasul alaihi salatu wassalam berkata, yang paling bertakwa di antara mereka. Qalu lasna an hadha nas'aluka. Para sahabat berkata, bukan ini yang kami tanyakan kepadamu. Qala Yusufu Nabiyullah ibn Ya'qub Nabiyullah ibn Ishaq Nabiyullah ibn Ibrahim Khalilillahi. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Yusuf Nabi Allah, putra Ya'qub Nabi Allah, putra Ishaq Nabi Allah, putra Ibrahim kekasih Allah Azza wa Jal. Qalu lasna an hadha nas'aluka. Para sahabat berkata, bukan ini yang kami tanyakan kepadamu. Qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apakah kalian bertanya kepadaku tentang orang-orang yang mulia dari kalangan bangsa Arab? Qalu na'am. Para sahabat berkata, iya. Qala khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara mereka di dalam Islam apabila mereka memahami agama ini. Fa idza faqihu dinallahi tabaraka wa ta'ala fahum khiyarun nasi fayastahiqquna hadhil manzilata. Maka apabila mereka memahami agama Allah tabaraka wa ta'ala, mereka adalah manusia terbaik. Mereka berhak mendapatkan kedudukan ini. Walihada yuqaddamul arabiyyu 'alal a'jamiyyi bisababi qarabatihi min rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Karena inilah seorang Arab didahulukan atas seorang yang bukan Arab disebabkan kekerabatannya dengan Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Walihada lamma qamat na'ratu syu'biyyati qama al-ulama'u min al-arabi wal-atqiya'u min al-ajami yunafihuna 'anil 'arabi. Karena inilah tatkala bangkit Na'ratus Syu'biyah, yaitu gerakan yang mengingkari lebih diutamakannya bangsa Arab daripada yang selainnya, maka para ulama dan orang-orang yang bertakwa, para ulama dari kalangan bangsa Arab dan orang-orang yang bertakwa dari kalangan selain bangsa Arab, bangkit membela bangsa Arab. Wa anna bughdahum nifaqun yadullu ala hikdin qawmiyin, dan bahwasanya kebencian kepada bangsa Arab merupakan kemunafikan yang menunjukkan kebencian terhadap kaum tertentu. Fanahnu nurattibun nasa ala hasabi qurbihim min rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Maka kita mengurutkan manusia berdasarkan kedekatan mereka dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Thumma ba'da dhalika la yalzamu min tafdili Quraishin tafdiluhum ala sa'irin nasi. Kemudian setelahnya lebih diutamakannya Quraisy tidak berkonsekuensi lebih diutamakannya mereka atas seluruh manusia yang lainnya. Faqat yakunu fil ummati man huwa khairul minhum. Bisa jadi di dalam umat ini ada yang lebih baik dari mereka, orang-orang Quraisy. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala faddalan nasa bil ilmi wa bit taqwa. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala lebih mengutamakan manusia berdasarkan ilmu dan ketakwaan. La farqa baina arabiyyihim wa ajamiyyihim. Tidak ada perbedaan antara orang Arab di antara mereka dengan selain orang Arab. Wa faddalan nasa bit taqwa, dan Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan manusia dengan ketakwaannya. Fa arabiyyun ghairu taqiyyin yuqabilu a'jamiyyan taqiyyan. Maka seorang Arab yang tidak bertakwa sebanding dengan orang non-Arab yang bertakwa, la, tidak. Asani afdalu minhu walau kanal awwalu min Quraishin. Yang kedua, yaitu selain Arab yang bertakwa, lebih utama darinya dari orang Arab yang tidak bertakwa, meskipun yang pertama yaitu orang Arab yang tidak bertakwa, berasal dari kalangan Quraisy. Wa indana Abu Lahabin wa Abu Jahlin qabalahum Salmanu wa Suhaibun wa ghairuhum min ghairil Arabi. Dan kita mengetahui Abu Lahab dan Abu Jahl, Salman dan Suhaib radhiyallahu ta'ala anhuma melebihi mereka, dan juga selain mereka dari kalangan selain bangsa Arab, ala annahu yuqalu anna Suhaiban asluhu arabiyun walakin udda minar rumi. Meskipun dikatakan bahwa Suhaib radhiyallahu anhu asal beliau adalah orang Arab, akan tetapi beliau teranggap berasal dari kalangan orang-orang Romawi. Wa Salmanul Farisiyu wa Bilalun wa Bilalunil Habasyiyu afdalu min ashiratir rasulil aqrabina alladhina lam yadkhulu fil islami. Dan Salman al-Farisi, Bilal al-Habashi lebih utama daripada kerabat Rasul yang terdekat yang tidak masuk ke dalam Islam. Wa idza kana hunaka hashimiyun fajirun wa ajamiyun taqiyun fa inna akramakum 'indallahi atqakum. Dan apabila di sana ada seorang dari kalangan Bani Hashim yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dan ada seorang non-Arab yang bertakwa, maka Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Lakin fil jumlati lamma ta'ti bi Quraisyin fiha Bakr wa Umar wa Ali wa Aliyun fihim haulai la syakka annahum muqaddamuna. Akan tetapi secara global, tatkala engkau mendatangkan Quraisy yang di dalamnya terdapat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, pada mereka terdapat mereka ini, tidak ada keraguan bahwasanya mereka, yaitu Quraisy, lebih didahulukan. Qauluhu wa jami'ul afkhadhi ya'ni al-afkhadha hunaka mathalan 'ashiratun قبيلة فخذ بطن وهكذا على حسب اصطلاحك العربي فجميع الأفخاذ من قريش أو من غيرهم من العرب يحترمون من أجل قرابتهم min Rasulillahi alaihi salatu wassalamu. ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala dan seluruh al-afkhal, yaitu al-afkhal di sana sebagai contoh ada asyirah, qabilah, fakhd, batn dan seterusnya sesuai dengan istilahmu dalam bahasa Arab. Istilah-istilah ini mirip maknanya satu dengan yang lain. Hanya saja al-afkhal ini bagian dari qabilah. Maka seluruh al-afkhal baik dari kalangan Quraisy atau selain mereka dari kalangan bangsa Arab, mereka dimuliakan karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Wa qulna inna allaha tabaraka wa ta'ala qala liha ula'il qawmi. Qala lirrasuli wa liqawmihi. Wa innahu lazikrun laka wa liqawmika. Wasaufa tus'alun. Dan kita katakan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepada kaum ini. Allah ta'ala berkata kepada Rasul dan kaumnya, yang artinya, dan sungguh Al-Quran merupakan kemuliaan bagimu dan kaummu, dan kelak kalian akan ditanya. Walihada qala Muawiyatu, karena inilah Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, ya ma'syar al-arabi, la illam taqumu bima jaa bihi Muhammadun alaihi salatu wassalamu la ghairukum minan nasi ahra an la yaquma bihi. Wahai segenap bangsa Arab, sungguh apabila kalian tidak mengamalkan apa yang didatangkan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam, sungguh yang selain kalian dari kalangan manusia lebih pantas lagi untuk tidak mengamalkannya. Fal arabu hum qiwamul islami, maka bangsa Arab adalah tiang Islam. Wakhtarallahu Muhammadan alaihi salatu wassalamu, dan Allah subhanahu wa ta'ala pilih di antara mereka se-Arab Muhammad alaihi salatu wassalamu. وَفَتَحَ اللَّهُ الْبُلْدَانَ, dan Allah subhanahu wa ta'ala taklukkan negeri-negeri dengan mereka bangsa Arab. وَهَدَى بِهِمُ الشِّعُوبِ, dan Allah azza wa jalla memberikan hidayah kepada bangsa-bangsa yang dengan perantara mereka. Wala syak idza nakshan, wala syak idza zat Quraisy ya'i ala ra'ihim Rasulullah alaihi salatu wassalamu wa Abu Bakrin وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم, dan tidak ada keraguan sama sekali apabila kita menyebut Quraisy datang yang terdepan di antara mereka Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullahi alaihim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Barakallahu fiik.